Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu makanlah washrabu minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswad. Sampai jelas bagi kamu antara benang merah khaytul abyadhu benang putih, khaytul aswadi benang hitam. Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kamu benang putih dengan benang hitam. Ketika ayat ini turun, maka sahabat Nabi mengambil benang putih sama benang hitam dan dia terus makan sampai warnanya jelas. Kira-kira jam berapa itu baru jelas? Kalau kita matikan lampu, besok Bapak Ibu cobalah ambil benang putih, benang hitam, matikan lampu, insya Allah jam 6 baru jelas. Berarti sampai jam 6 masih boleh makan. Kulu makanlah, wasrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu, sampai nampak jelas benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam. Lalu dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nih ya Rasulullah, ada sahabat Nabi yang terus makan, katanya sampai nampak jelas benang hitam benang putih. Maknanya bukan itu. Itu makna kalian tidak boleh baca Quran, baca terjemahnya, dipahami sendiri, mikir sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Lalu makna benang hitam benang putih itu apa? Kulu makanlah wasrabu minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi, sampai benang hitam benang putih minal fajr, minal fajri, fajar shadiq dan fajar kadzib. Itu artinya. Jadi benang hitam benang putih itu maksudnya makanlah, minumlah sampai terbit fajar shadiq, bisa kamu bedakan dengan fajar kadzib. Kapan itu fajar shadiq? Sholat azan, sholat subuh. Jadi kalau gitu kita tetap boleh makan, boleh minum sampai azan subuh, Pak Ustaz? Berdasarkan ayat ini, ya. Lalu kenapa ada screen di tempat kita berbunyi 10 menit menjelang azan? Itu dalam mazhab Syafi'i namanya imsak. Dulu belum ada menit, detik, jam. Jadi dulu patokannya 50 ayat sebelum azan, mulut sudah steril, bersih. Tapi maknanya bukan lazim, mesti wajib. Artinya ikhtiyat, hati-hati, lampu kuning, supaya jangan sampai was-was ragu waktu azan mulutnya masih berisi. Saya tinggal di Maroko 2 kali Ramadan, dan di sana tidak ada sirine, tak ada imsak. Kami pokoknya makan, tinggal di asrama, makan terus sampai akhirnya pas azan subuh mulut sedang berisi penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan lama, hey friend, gimana nih? Kata dia, santai aja, itu kan baru masjid ini belum azan. Nampaklah bahwa ijtihad dalam mazhab Syafi'i itu bagus. Ijtihad tingkat kehati-hatian, kewaspadaannya tinggi, supaya jangan was-was. Zaman Nabi dulu azannya satu, muazzinnya 2 orang. Azan Abdullah bin Ummi Maktum, azan Bilal bin Abi Rabah. Kalau Bilal sudah azan, Abdullah bin Ummi Maktum azan, maka orang berhenti. Muazzin satu, pekan baru, masjid mana yang mau diikut? Kadang muazzinnya pun salah waktu. Oleh sebab itu maka waktu ihtiyat ini bagus, tapi jangan dipahami imsak itu lampu merah. Imsak itu artinya lampu kuning. Apa arti lampu kuning itu? Kalau dalam keadaan normal berhentilah, tapi kalau dalam keadaan terlambat gaslah sekejang-kejangnya. Ini mudah-mudahan tak didengar Pak Polda. Apa artinya? Mana tahu Bapak Ibu lembur, capek, tugas keluar kota, pulang sampai Pekanbaru jam 12, tidur, tiba-tiba setel jam tak kedengaran. Bangunnya pas suara suling ini. Gimana? Langsunglah serangan pajar. Ambil tuh nasi, ikan goreng, sambal terasi, masukkan ke blender, blender. Ambil pipet dua, nama itu sama wawin. Jangan sampai besok, kok lemas betul? Itulah tadi malam gak sahur. Kenapa gak sahur? Bangunnya pesirine insan. Kenapa gak makan? Tapi tak boleh. Makanlah, tak apa-apa. Habis makan, 10 menit, 5 menit cukup gosok gigi. Bersih, kok cepat betul dia makan. Aku tak payah punya lagi, jadi blender. Ini tentang masalah pemahaman imsak. Jadi sekarang masyarakat ini yang satu berpegang kepada imsak mati-matian. Kalau sudah imsak, tak boleh makan. Yang satu lagi, apa nih imsak-imsak dinampak-nampak? Jalan tengahnya, bagus. Tapi dalam keadaan normal. Ini start puasa. Jadi kalau sekarang itu pukul 5 kurang, taruhlah pukul 5. Itulah startnya, finishnya kapan? Azan maghrib nampak syafaq. Kalau yang kita sekarang enak pukul 6.21 azan. Dulu mana ada jam tangan. Jadi kalau azan subuh gimana? Nampak fajar sodik sama fajar kazin. Kalau maghrib gimana? Syafaq ahmar, ufuk, nampak kemerahan. Gak merah? Udah azan maghrib. Tapi kadang orang kalau terlalu lapar merah aja nampak lagi. Ditengok arah ke barat, total sekarang berapa menit itu dari pukul 5 kurang 10 sampai pukul 6.20 pas 13 jam setengah. Enaknya puasa di Indonesia. Kenapa? Karena cuacanya dari sejak dulu saya kecil sampai sekarang puasa dia sekitar 13 jam setengah. Tapi kalau di Mesir, di Arab tidak begitu. Pada musim dingin siangnya pendek, sahurnya jam 5, bukanya jam 5. Tapi musim panas panjang, sahurnya jam 6, sahurnya jam 4, bukanya jam 8. Pas saya kuliah tahun 2002, 98-2002, pas musim dingin. Jadi beruntung betul saya. Dingin, suasananya sejuk, siangnya pendek. Beda dengan mereka yang dulu. Saya Pak Ustaz sempat tinggal musim panas bulan-bulan 8, bulan 7. Itu lama sekali rasanya puasa. Tidur, belum juga buka. Tidur lagi, enggak juga buka-buka. Nah, disinilah adilnya Allah Subhanahu wa taala dibuatnya Ramadan itu mengikut bulan Qamariyah. Arab Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir, tidak mengikut bulan Syamsiah Januari Februari Maret. Kenapa? Seandainya puasa itu dibuat bulan Desember, dingin terus, pendek terus. Seandainya puasa itu dibuat bulan Agustus, panas terus. Tapi begitu dibuat dia bulan Qamariyah, mundur 11 hari, sehingga kalau orang umurnya panjang, pernah musim dingin, pernah musim panas. Dua musim itu disebut dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy, perjalanan dagang orang Quraisy, ilafihim ri'latas syita'i was shaif, syita musim dingin, shaif musim panas. Mahasiswa nanya ke saya, syita musim dingin Pak? Ya, shaif musim panas? Ya, syita musim dingin? Ya, shaif musim panas? Ya. Begitu keluar lokar, lupa mana yang dingin, mana yang panas. Gimana cara mudah kapalnya Pak? Syita itu dingin, karena banyak air dia. Shaif itu panas, tak ada air keluar. Jadi cara menghafal itu ada juga teknisnya, biar mudah kapal. Li'ilafi Quraisy, perjalanan dagang orang Quraisy, ilafihim ri'latas syita' was-shaif. Syita musim dingin, shaif musim panas. Ada dua musim lagi, musim rabi', rabi'ul awal, rabi'ul akhir, musim bunga. Kharif, musim gugur. Pada saat musim gugur, kering pokok-pokok kayu, kita sangka sudah mati. Tapi begitu musim bunga bersemi, nampak daun-daunnya hijau. Syita, Soib, Robi, Khorib. Kering, panas, gugur, bunga. Datang kawan saya nanya, kalian di Indonesia berapa musim? Kami 4. Oh, kami banyak di Indonesia. Musim apa aja? Musim durian, musim rambutan, musim. Apalagi di Riau musim asap. Ya. Nah, masalah waktu ini kita yang di iklim tropis, tempat lewatnya khatul istiwa. Khatu artinya garis, istiwa garis tengah, garis lurus. Bahasa Arabnya khatul istiwa. Orang kita payah nyebut khatul istiwa. Apa itu? Khatul istiwa. Khatul istiwa itu bahasa Arab. Khatul istiwa, payah nyebut khat. Dia sebut khatul istiwa. Nah, inilah perjuangan yang paling berat dalam puasa. Tegak di waktu malam, banyak orang sanggup. Tarawih, witir, itikaf, masjid agung Anur kalau sudah bulan suci Ramadan. Wow, ramai. Kenapa? Orang ramai. Anak-anak gadis dari Panam sholat tarawih di masjid agung. Di atas 2 rakaat, di bawah 20 rakaat. Tapi pada perjuangan siang, inilah yang paling berat. Kenapa? Semuanya dikendalikan, maka puasa itu artinya imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Apa yang digenggam? Batang leher digenggam. Tak ada yang lewat. Biasa kalau sudah jam 9 pagi lewat semua ini. Ayam penyet, ayam patah, ayam suncak, ayam mati semua lewat. Tapi begitu bulan suci Ramadan, setetes air pun tak lewat. Pergi ke belakang berwudu, airnya masuk sekali, menundahnya sampai 10 kali. Kenapa ente menundah sampai berkali-kali? Aku tak ingin puasa terusak, setetes pun tak boleh lewat. Mantap. Telinga biasanya macam-macam masuk ke telinga. Kalau dia sudah ngantuk-ngantuk di kantor pakai AirPod, apa yang mau dengar tadi? Kiong racun juga. Kucing garong. Besok tarik dulu, kami gaji, kami gak. Kucu-kucu hutani. Muka metal, lagu India. Mata. Mata inilah yang paling kiri, yang paling berat mata ini. Pergi ke mall mau cari buku, buku tak dapat, mau usah dapat. Orang besar pergi baju kekecilan, orang kecil pergi baju kebesaran. Mau ditengok dosa, mau tak ditengok, takut telungkup di eskalator. Jadi serba salah. Jadi telinga ditahan, mata ditahan, telinga ditahan, leher digegap, bisikan kepala, lintasan hati semua ditahan. Ini perbuatan namanya siap. Siap itu artinya imsak, imsak itu artinya gegap, gegap itu artinya tahan. Lidah tahan. Insyatamahu a'adun. Kalau datang orang ngajak ke lain caci maki sumpah serapah. Wa inqatalahu a'adun. Kalau datang orang memerangi dia nyerang ngajak ke lain, faliyakul, hendaklah dia mengatakan 2 kali, inni shaim, inni shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Wadah tegak macam menderai. Jabatan tinggi tiba-tiba datang orang petantang petenteng nantang dia. Berani kamu sama saya? Ini sohib, ini sohib. Awaslah habis maghrib. Bukan begitu pemahamannya. Ini latihan. Pada saat orang lapar, emosinya kacau. Haus, lapar, gula dalam darah turun. Di saat itu kita pun emosi naik. 13 jam setengah itu dikendalikan. Kalau pada saat engkau lapar kau mampu mengendalikan emosi, pada saat gula dalam tubuhmu turun kau sanggup mengendalikan emosi, apalagi pada saat normal. Jadi orang yang keluar dari Ramadan itu marahnya stabil, emosinya stabil. Kenapa? Pada saat genting saja pun dia sanggup, apalagi pada saat normal. Inilah orang Islam. Pada bulan-bulan lain mungkin matanya dia mana saja dipandang, tapi kalau sudah bulan Ramadan dia banyak walaupun nengok sedikit-sedikit aja. Kenapa? Aku tak ingin puasa terusak. Di bulan-bulan lain dia nonton infotainment, tapi di bulan suci Ramadan matikan diri. Kalau datang orang nelpon ngajak ngerupi, ngajak gosip, kok katanya si Anu itu sudah begini-gini, udah lah. Ingat pengajian kita malam ke-6 kemarin. Imsak, tahan lidah, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki. Tak ada guna kita tahan makan, tahan minum kalau lidah tak kita tahan. Jadi jangan bicara. Nanti habis terawih kita sambung. Inilah yang merusak ini. Jadi dia sangka puasa itu limitnya, batas waktunya 13 jam setengah. Bukan, puasa itu unlimited edition, tanpa batas. Ini hanya latihan. Ini adalah bulan pelatihan. Bapak ibu yang malam ini umurnya 40, berarti dia sudah latihan selama 30 kali pelatihan Ramadan. Ustaz kok hitungnya 40 kalau cuma 30? Kami sejak umur 5 tahun kan sudah puasa, 6 tahun sudah dilatih, 7 tahun sudah sempurna. Itu yang dapat pahala orang tuanya karena dia mendidik anaknya. Tapi anak itu baru terhitung sampai akil baligh. Akil baligh sama akil muhtar tak ada bedanya. Itu terhitung semua. Yang diangkat penanya tidak mencatat. Anak-anak bingung yang mencatat. Apa judul ini Pak Ustaz? Bikin puasa 2. Jadi malam bikin puasa 1. Malam ini bikin puasa 2. Tulis di situ Ustaz Somad. Qul huwallahu ahad Allahu Somad. Nah, terus di situ UST titik Somad. Nanti saya tinggal tanda tangan. Tadi malam lama betul saya tulis nama saya. Nah, maka ada pula sebagian orang ketika dibuka malaikat catatannya, nama Bani Adam, mata bersih, telinga bersih, hati bersih, pikiran bersih, lidah bersih. Hebat betul ini anak Adam yang satu ini. Kenapa bersih? Rupanya memang dari pagi sampai sore tak ada dipakai. Besok hari Sabtu kantor tak masuk, sekolah libur. Dari pagi sampai sore tak ada dipakai. Catatannya cuma 3 aja. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib. Apakah ini puasa? Bukan. Puasa itu bukan karena tak dipakai. Dipakai, tapi dia bersih. Mengendalikan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Ini masjid-masjid kita, kalau sudah bulan suci Ramadan, makin banyak AC-nya, makin banyak kipasnya, disitulah masjid. Aduh, jam 1, jam 2 kita buka pintu, alhamdulillah orang banyak etika, cuma berbaring semua. Kita sangka ini korban bom Aleppo semua, macam ikan sarden semua. Sudahlah di masjid telungkup pula. Ayam yurbasi tumpah pas di tempat sujud. Sementara orang malam mau munajat kepada Allah, Pak Ustaz, ya kapan waktu yang paling bagus berdoa Pak Ustaz? Waktu sujud. Lama-lama lah waktu sujud. Pas dia sujud di tempat tumpahnya. Ditahannya lah nafas. Hampir putus nafas dia. Ayah garis, siapa yang paling berdosa? Orang yang menodai masjid. Makanya jangan sampai tidur di masjid telungkup. Kalau mau telentang boleh, telentang. Saya Pak Ustaz telentang pun ngejas enggak. Oh, parah betul. Beli backrest nanti pasang ke mulut. Telentang pun ngejas enggak. Inilah dia banyak orang-orang. Ada orang-orang yang selama ini mengkaji Islam lewat internet. Dia tertarik dengan Islam, lalu dia coba-cobalah nengok orang Islam ke masjid. Saya sekali-sekali nengok orang Islam lah, gimana tuh orang Islam? Nyamar dia jadi orang Islam, pakai sarung, pakai peci, walaupun tak sunat. Tengoknya kira-kira orang Islam siang, tengoknya tidur semua. Tak jadilah saya masuk Islam. Kenapa? Ternyata orang Islam itu ada menyediakan 1 bulan untuk tidur-tiduran. Islam itu mengajarkan malas-malasan. Yang salah bukan Islamnya, orang Islam mengotori ajaran Islam. Apa pernah Nabi Muhammad mengajarkan, hai para sahabat, siapa yang mau masuk surga tidur-tidurlah sama 1 bulan? Ada itu perang Badar. Perang Badar perang paling besar dalam Islam. Kapan terjadi perang Badar? Bapak ibu ingat ini tanggalnya. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan hari Jumat. Mudah ingatnya, harinya hari Jumat, tanggalnya tanggal 17 bulannya bulan suci Ramadan, perang Badar. Ini Madinah, ini Badar. Dari Madinah ke Badar 150 km. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik kuda. Kuda asli, bukan kuda Mitsubishi pakai AC. Dari Pekanbaru ke Duri 125 km. Saya kalau ada orang besok pagi ngasih Pak Ustaz ini kasih kuda, sanggup tak Ustaz naik kuda ke Duri? Nabi Muhammad kalau mau nengok siapa Nabi paling sehat, Muhammad SAW. Berapa umur dia waktu perang Badar? Pindah dari Makkah ke Madinah umurnya 53 tahun. Perang Badar tahun kedua umurnya waktu itu 55 tahun. Nabi Muhammad umur 55, panglima perang, sehat, naik kuda 150 km. Bulan puasa 17 Ramadan hari Jumat. Umat Muhammad umur 55 bawa mak ngurus pensiun dini. Semuanya naik, gula darah naik, kolesterol naik, jantung naik. Yang turun cuma satu, asam urat turun ke kaki. Mohon maaf Bapak jangan tersinggung, saya tak tahu siapa yang punya penyakit ini. Artinya apa? Kalau mau sehat, bukan puasa tidur. Puasa orang dilarang tidur sebelum terbit matahari. Makanya duduk di masjid, berzikir, terbit matahari, sholat sunnah isyraq. Mau istirahat sedangkan, tapi jangan lama-lama. Nabi itu tidurnya sikit, umat Muhammad ini sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Asal nampak tiang tidur, asal nampak dinding tidur, asal nampak ustaz tidur. Dan yang paling parah, sholat Jumat bisa disetting. Begitu ustaz naik ke mimbar, assalamualaikum. Macam mana settingannya? Begitu ustaz, barakallahu li wa lakum. Makanya bapak ibu jangan heran kalau saya khutbah. Ada jamaah nengok ustaz, saya tengok tadi mikrofon itu pas ustaz khutbah tak ada hijau, itu kan ada hijau kuning, jingga merah. Ustaz pas khutbah merah terus, khawatir saya putus kabel itu. Dua saja, kalau tak kabel itu putus, ustaz putus. Kenapa ustaz kas betul? Karena untuk menyampaikan pesan dakwah, seminggu tujuh hari dia tak ada mendengar ceramah. Hari Jumat itulah kesempatan. Makanya saya gas habis-habis. Usikum wa nafsi bi taqwa, faqad faza al-muttaqun. Habis itu hilang lebah, saking kuat suaranya. Apa yang dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Perang dalam Islam bukan ingin menghancurkan orang, tapi menyelamatkan orang dari kemusyrikan. Negeri musyrik waktu itu namanya Andalusia, bukan Indonesia. Andalusia. Di mana Andalusia itu Pak Ustaz? Spanyol. Real Madrid PS Barcelona. Itu Andalusia. Nama panglima perangnya Torik Ibnu Ziyad. Naik kapal, kapal kayu. Sampai di atas kapal kayu itu dia cabut pedangnya. Dia teriak, Allahu Akbar. Kalau kalian serang Spanyol, kalian selamatkan mereka dari menyembah setan, kalian akan masukkan mereka ke dalam surga dan kalian mati syahid. Tapi kalau kalian mundur ke belakang, kalian akan mati konyol. Itu terjadi pada tahun 92 Hijrah. Ingat, 92 Hijrah, bulan suci Ramadan. Akhirnya Islam menguasai Spanyol dan Islam bertapa di tanah Spanyol 7 abad lamanya. Makanya kalau kita bahas tafsir, tafsir apa nih? Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi itu adalah Cordova. Qurtubi, Cordova. Averroes, cari di internet, ada patung seorang pakai sorban megang kuku sambil memikir. Averroes, Averroes itu ulama besar namanya Ibnu Rus. Ibnu Rus, mereka payah menyebut Rus, mereka sebut Averroes. Orang yang membawa Islam ke sana namanya Tariq Ibnu Ziyad. Ini Maroko, ini Spanyol. Antara Maroko dengan Spanyol ada selat. Selat itu disebut dengan Gibraltar. Bahasa Arabnya Jabal Tariq, Bukit Tariq. Karena yang membawa Islam itu namanya Tariq. Tariq pakai kaf. Orang Barat payah menyebut Tariq, dia sebut Gibraltar. Payah dia menyebut Tariq, kaf. Banyak lemah bari di leher. Jabal Tariq, Gibraltar. Coba lah ketik itu, Gibraltar, Maroko. Ustaz katanya kuliah dulu di Maroko. Ya, Maroko itu dekat dari Maroko, Pak Ustaz. Apa pula hubungan Maroko sama Maroko? La ilaha illallah. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Selat Gibraltar, Jeziras. Jeziras itu dari bahasa Arab Jazira, artinya pulau. Itulah mereka sebut Jazira, Jazira. Payah orang Eropa itu nyebut Jazira, dia bilang Jeziras. Itulah Spanyol. Sampai akhirnya ada seorang perempuan, beliau inilah yang paling jahat. Siapa yang mau tetap Islam, diusir dari Spanyol. Siapa yang tetap mau tinggal di Spanyol, dipaksa masuk Kristen. Nama perempuan itu adalah Ratu Isabella. Maka jangan nyanyikan lagu Isabella. Jangan, saya katakan, kalau saya mau undangan nanti ke rumah Bapak Ibu, jangan sampai saya dengar dari jauh Isabella, pulang saya langsung. Isabella ini yang paling kejam. Orang Islam yang murtad itu dikasihnya topi kerucut panjang, nama topinya San Benito. Itulah yang dikasih anak-anak umat Islam sekarang. Maknya yang membelikan, bapaknya yang belikan, dipasang ke kepala anaknya. Happy birthday to you. Yang ditiup lilin ikut siapa? Cina, Konghucu, Kabir, Majusi. Yang dipakai topi siapa? San Benito. Orang kita ikut-ikutan saja. Kepalanya kafir, yang ditiup api penyembah berhala. Apa yang kau minta tadi nak? Mau laptop. Bulan depan istrinya pulang ulang tahun. Papa, mama belikan laptop. Apa yang mama minta tadi? Mau liburan ke Bali. Kalau gak bisa ke Bali, belilah sajalah. Dah, bulan depan suaminya pula ulang tahun, tiup lagi. Minta apa? Senyum-senyum suaminya. Minta apa? Bini. Apa ini ulang tahun, tiup-tiup lilin. Kalau mau bersyukur atas nikmat umur, ingat, umur diberi Allah sudah berapa? Yang dipakai untuk beribadah berapa? Sendiri, undang anak yatim bagi makanan, bukan merayakan yang tidak-tidak. Man tasyaffa'a biqauman, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia dianggap sama dengan kaum itu. Wa usyra yawmal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama kaum itu. Jangan heran nanti kalau pas di akhirat bangkit, tengok sebelah kanan Jetli, tengok kiri Cuyunfa, tengok depan Ahok. Aku kok tidak sama jamaah masjid Anur? Kenapa aku bersama mereka? Karena kau ikut-ikut tradisi mereka dulu. Maka jangan ikut tradisi mereka. Yang sudah-sudah lalu apa boleh buat? Taubat, perbaiki. Ramadan ini bersih sebersih-bersihnya, seperti keluarnya anak bayi janin dari rahim ibunya. Jangan kotori lagi. Yang lalu apa boleh buat? Tapi yang dimuliakan Allah, Ramadan bulan perjuangan, bukan bulan santai. Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan libur ke Mesir umrah, minta tunjukkan sama guide-nya mana kota 10 Ramadan. Di Mesir itu ada kota namanya 10 of Ramadan. Anak-anakku yang mau tulis Latin, 10 of Ramadan, 10 Ramadan. Ada apa dengan 10 Ramadan? Tanggal 10 Ramadan, pasukan Mesir berhasil mengusir tentara Israel dari bumi Mesir, provinsi Ismailia. Itu 10 Ramadan. Perang! Kita Indonesia tak ada, Pak Ustaz. Madinah, Badar, Maroko, Spanyol, Mesir, Israel, kita Indonesia. Orang dipalsukan sejarahnya. Memangnya kita merdeka kapan? 17 Agustus tahun 45. Di balik itu apa? 17 Agustus 45 bertepatan dengan 9 Ramadan. 17 Agustus 45 itu kapan? 9 Ramadan, hari Jumat. Bulannya bulan Ramadan, induk dari segala bulan. Harinya hari Jumat, induk dari segala hari. Tanggalnya tanggal 9 Wali Songo. Cici loro telu papat lima enam pitu itu Songo. 9. Ini inilah yang mengilhami bangsa Indonesia merdeka. Belanda lari kontang panting itu karena mereka yang memproklamasikan itu dalam keadaan lapar. Orang lapar itu matanya merah, menaung, Allahu Akbar. Kalau orang kenyang mana takut Belanda? Allah Akbar. Ya, dibangkitkan semangat Islam. Ini negara-negara sekuler, kita pakai Pancasila. Jangan lupa bunyi Pancasila yang asli. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban kaum muslimin menjalankan syariatnya. Itu dulu bunyinya. Tapi karena orang-orang timur sana ngancam, kalau ada kata-kata syariat kami tak mau. Mereka takut kena sunat. Akhirnya ulama kita lembut, oke. Kalau kalian takut kena sunat, oke kita buang. Tapi akhirnya siapa yang berkhianat? Timur-Timur merdeka, RMS ingin merdeka, Papua ingin merdeka. Siapa yang mengkhianati NKRI? Perjuangan itu berdiakan Allahu Akbar. Tapi Islam bukan agama teroris. Berapa lama sudah kita dinaungi oleh Al-Quran? Berapa lama kita dinaungi ulama? Tidak ada satupun yang terusik telinganya, tidak ada satu yang dicewer kupingnya, tidak ada satupun yang dipotong kemaluannya dalam sejarah Indonesia. Kita melindungi semua karena Islam mengajarkan la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Pas 30 menit. Besok malam kita sambung lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Banyak cakap tutur kata saya menyinggung perasaan bapak dan ibu. Abdul Somad, hamba Allah yang ta'in. Saya mohon maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.